Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang paling mulia sesudah para nabi dan rasul. Dan ini berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali di dalam syarah Kitabul Fitan, beliau sudah kita baca tadi menyebutkan tiga buah ayat tentang keutamaan sahabat. Kemudian beliau juga menyebutkan tiga buah hadis tentang keutamaan sahabat. Hadis yang pertama sudah kita baca tadi, ya, bagaimana amalan sahabat itu dilipat gandakan oleh Allah. Amalan yang sedikit, hanya satu mud, tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang sesudah mereka, walaupun emas sebesar gunung Uhud. Iya. Ini menunjukkan betapa mereka ini sangat, sangat mulia kedudukannya di sisi Allah. Dan betapa ya mereka ini adalah generasi yang terbaik. Juga ada faedah sebelum kita lanjutkan hadis yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima amalan seorang hamba bukan hanya dilihat dari sisi banyak atau sedikitnya, tidak. Nah, sedikit namun diiringi dengan keikhlasan. Sedikit namun diiringi dengan ketakwaan. Maka yang sedikit itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga di sini, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, jangan sampai kita meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Ada saudara kita yang berbuat dan bersedekah tidak banyak. Tidak boleh kita menganggap remeh. Karena sesuatu yang sedikit itu bisa jadi di sisi Allah sangat besar, tidak bisa dikalahkan dengan amalan yang besar yang kita lakukan. Ya, sahabat berinfak hanya satu mud. Namun ternyata tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang sesudahnya meskipun infak mereka sebesar gunung Uhud emas. Ya. Berarti ada perkara lain yang menjadikan yang sedikit ini menjadi besar, yaitu kemuliaan orang tadi di sisi Allah. Kesempurnaan keikhlasan, kesempurnaan ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ini diantara sebab amalan itu dilipat gandakan. Nah, dan kita juga ya dorong kepada ikhwanna, ikhwah semuanya, wal akhwat, untuk memberikan andil di dalam dakwah. Meskipun sedikit. Jangan merasa karena tidak bisa banyak, kemudian tidak memberi. Sumbangsih. Walaupun hanya ya dengan tenaganya. Saya tidak bisa banyak membantu ma'had. Dana saya tidak punya, uang tidak punya, namun saya punya tenaga. Saya coba ya, infakkan waktu saya lillah untuk Allah untuk menjaga ma'had ronda sebulan sekali misal. Ya. Menjaga aset ma'had, ya. Juga melihat, ya, aset ma'had ini banyak sekali, termasuk thullabul ilm, para penuntut ilmu, mereka calon-calon dai, calon-calon para ulama insyaallah. Ya. Kita jaga, baik. Jadi yang namanya ronda itu bukan hanya urusannya masalah ada pencuri atau tidak, bukan hanya itu. Tetapi hal-hal yang lain, ya. Baik, menjadi thullabul ilm merasa nyaman, ya. Atau ikhwan yang tinggal di sekitar ma'had juga merasa nyaman, ya. Terkadang ada kejadian-kejadian yang tidak diketahui oleh orang yang tidur. Dan memang tidak tahu juga. Kebakaran atau yang lain. Asya, ya, ini perkara yang sangat banyak. Saya mampunya hanya itu. Lakukan. Saya hanya mampu untuk ya mengkondisikan anak-anak agar tidak ramai di dalam tarbiyah. Ya. Menyempatkan pagi datang ke ma'had. Lihat anak-anak kelas 1, anak-anak kelas 2, MI yang kadang masih rame, ribut. Ya. Nah, sambil lihat bagaimana agar mereka tenang, mereka bisa fokus, mereka bisa konsentrasi. Ya. Dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang mampu kita sumbangkan, walaupun hanya sedikit. Jangan kita menganggap remeh apa yang kita miliki atau menganggap remeh apa yang dilakukan oleh orang lain, sama-sama jelek. Ya. Orang kalau sudah menganggap remeh apa yang ada pada dirinya, akhirnya dia tidak berbuat. Wah, sedikit kayak gini, masa apa ya pantas, nah tidak usahlah sekalian. Eman-eman. Atau, ya, baik menganggap remeh orang lain. Masa hanya sekedar itu saja. Jangan menganggap remeh. Sedikit namun diiringi dengan keikhlasan, sedikit namun diiringi dengan ittiba, ya, sesuatu yang sedikit itu menjadi besar. Seperti ini hadis yang baru saja kita baca, yang dikeluarkan sahabat sedikit. Kita lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan sahabat. Ya. Nah, ya, mungkin kita datang, ya, memberikan uang ya, 100 ribu misalnya. 100 ribu itu kalau dibelikan korma, ya, lebih dari setangkep ini. Ya, lebih. Ya. Baik. 100 ribu. Kita lebih banyak. Namun jelas kita tidak bisa mengalahkan sahabat. Wong tadi bandingannya. Satu mud korma, satu mud gandum. Tidak bisa dikalahkan oleh apa? Sedekah kita. Seandainya kita bersedekah emas besar gunung Uhud. Ya. Lalu bagaimana kalau bukan emas yang kita sumbangkan? Ya, jelas jauh. Tapi dari sisi jumlah kita lebih banyak, bisa. Tapi dari sisi nilai di sisi Allah, tidak bisa. Iya. Ini ikhwatul kiram, hadis tentang keutamaan sahabat dan sekaligus ada faedah tadi yang mungkin ingin kita ingatkan kepada seluruh ya, ikhwah semuanya. Jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan apa? Hanya dengan sedekah separuh korma. Nah, wabillahi taufiq. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Rabi tentang keutamaan para sahabat. Wa qala Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama." Ya. Fa idza dhahabatin nujumu atas-sama'a ma tu'adu. Wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabat aw fa idza dhahabtu ata ashabi ma tu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, an-nujum, bintang-bintang itu adalah amanatun lis sama, amanah bagi langit, yakni hiasan ya, baik yang dengan nujum itu langit menjadi apa namanya? Ya, terhias. Diketahui arah dengan nujum, dengan bintang. Nah, itu di antara faedah bintang diciptakan. Ya. Sebagai apa namanya? Rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Wa alamat, dan tanda-tanda yuhtada biha, seorang bisa mengetahui mada arah. Ya. Dan zinah lissama, hiasan bagi apa? Langit. Ini tiga hikmah diciptakannya apa? Bintang. Menghiasi langit sebagai penunjuk arah, ya. Dan juga untuk rujuman lisyayatin, untuk melempar apa? Ya, syayatin. Nah, selama nujum itu masih ada, berarti keadaan aman. Baik. Fa'idha zahabatin nujum, kalau nujum sudah tidak ada, atas sama umatu adu, apa yang dijanjikan akan terjadi pada langit akan terjadi. Al-Qiyamah, hari kiamat, ya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan, ya, dihancurkan alam semesta ini. Baik. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Al-ayah. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi bintang-bintang adalah amanah bagi sama, keamanan bagi langit. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ana amanatun li ashabi, dan aku, yakni Nabi, adalah amanatun li ashabi. Amanatun li ashabi, keamanan bagi sahabat-sahabatku. Ya. Nabi di tengah-tengah sahabat, nah, di tengah-tengah manusia, Allah tidak akan mengazab sementara Nabi di tengah mereka, sebagaimana Allah janjikan. Ya. Baik, Allah tidak akan mengazab suatu kaum sementara Nabi ada di tengah kaum itu. Ya, sebagaimana Allah juga tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi alaihi salatu wasalam adalah amanatun li ashabi. Terjaga dari fitnah. Ya. Tertutup dari kejelekan-kejelekan. Ketika Nabi berada di tengah sahabat-sahabat. Fa'idha zahabtu. Namun kalau aku sudah tidak ada. Ata ashabi ma yu'adun. Akan datang kepada sahabatku apa yang telah Allah janjikan. Mulai fitnah datang. Ya. Mulai muncul kejelekan-kejelekan. Ya. Fitnah muncul, orang-orang yang murtad. Ya. Dipadamkan alhamdulillah oleh sahabat. Nah. Muncul kelompok-kelompok yang sesat mengingkari takdir, al-Qadariyah. Muncul apa, al-Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib. Betul-betul menimpa sahabat apa yang telah dijanjikan. Setelah wafatnya apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi betapa ya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam demikian besar kedudukannya, ya, di tengah-tengah sahabat. Demikian pula selanjutnya Nabi mengatakan, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku adalah amanatun li ummati. Sahabat-sahabatku adalah amanatun li ummati. Kebaikan bagi umatku selama sahabat itu masih ada. Ya. Keamanan, kebaikan. Ya, ada fitnah. Namun, ya, ada orang-orang yang memadamkan, ada orang-orang yang terus memperjuangkan Islam. Selama ada sahabat, keadaannya tetap lebih baik daripada apa? Sesudahnya. Tetapi ketika sahabatku sudah tidak ada, fa'idha zahaba ashabi, jika sahabatku sudah tidak ada, ya, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa-apa yang telah dijanjikan. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan juga keutamaan apa? Sahabat. Ya. Rasul menyebutkan tadi urutan-urutannya. Bintang-bintang itu adalah keamanan bagi langit. Selama masih ada bintang, berarti ya, keadaan aman. Kalau bintang sudah tidak ada, ya kiamat. Nah, kiamat. Di samping bintang juga tadi. Banyak sekali faedahnya. Allah ciptakan bintang. Kemudian saya adalah amanah ya, keamanan bagi sahabat-sahabatku. Kalau aku sudah tidak ada, akan menimpa sahabatku apa yang telah dijanjikan. Kemudian sahabat-sahabatku adalah keamanan bagi umatku. Kalau sahabatku sudah tidak ada, akan menimpa pada umat ini apa yang ya telah Allah janjikan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya'ti zamanun yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu fikum man sahiba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayuqalu na'am fayuftahu alaihi. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, akan datang suatu masa, suatu zaman di mana sekelompok kaum muslimin berperang, berjihad fi sabilillah. Kemudian ditanya, di tengah-tengah kalian ada sahabat? Dijawab, na'am, iya, ada sahabat bersama kami dalam pasukan perang itu. Ya. Fayuftahu alaih, ternyata Allah berikan kemenangan. Jadi keberadaan sahabat di tengah-tengah pasukan itu, ya, menjadi sebab Allah memberikan kebaikan, keberkahan. Ya, karena mereka orang-orang yang bersemangat untuk mengingatkan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menjelaskan al-haq. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menasihati. Kalau pasukan salah diingatkan. Kalau pasukan menyelisihi syariat Nabi diingatkan. Iya, keberadaan sahabat di tengah pasukan itu kebaikan. Dan Allah beri kemenangan. Sampai zaman itu sudah tidak ada lagi sahabat. Sudah zaman berganti zaman, sahabat sudah tidak ada. Ya. Suma ya'ti zamanun, datang zaman yang lain, sahabat tidak ada. Fayuqal, pasukan perang berjihad fisabilillah. Kemudian ditanya, fikum man sahiba ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah di tengah kalian yang bersahabat dengan sahabat Nabi, yaitu apa? Tabi'in. Ada enggak tabi'in di tengah-tengah kalian? Ya. Dijawab, na'am, iya ada di tengah kami. Fayuftahu. Maka Allah beri kemenangan. Sampai zaman tabi'in habis. Suma ya'ti zamanun, datang zaman berikutnya. Sudah tidak ada sahabat, sudah tidak ada tabi'in. Terus jihad berjalan. Jihad itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Nanti di akhir zaman ada jihad yang dipimpin oleh Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang diantara hasilnya adalah terbunuhnya siapa? Dajjal. Jadi syariat ini terus ada. Namun dengan aturannya, ya, dengan kaidah syar'i, bukan jihad serampangan. Ya, di antara syariat tentang jihad, jihad itu harus bersama dengan apa? Penguasa, pemerintah, tahta royatil hakim, di bawah benderanya penguasa yang sah. Kalau negeri kita ini ya, baik penguasa kita, presiden kita. Nah, wabillahi taufiq. Jangan sembarangan berangkat sendiri. Kemana? Suria. Apa? Perang. Kok seperti itu? Serampangan. Kemana? Palestine. Ngapain? Perang. Rombongan berapa? 30 orang. Mau ke sana. Perang. Jihad. Atau menegakkan jihad di negeri ini. Melakukan pembunuhan, pengeboman kepada orang-orang kafir. Ya. Yahud, Nasrani. Yang seperti ini bukan jihad. Bisa bilang. Nah, tidak diperbolehkan yang seperti itu. Jihad yang hak, jihad yang sebenarnya adalah tentunya sesuai dengan syar'i. Ya. Banyak rukun, syarat, ketentuan yang diterangkan oleh para ulama. Dan di antara ketentuan-ketentuannya, jihad itu adalah bersama dengan apa? Ya, penguasa. Nah, wabillahi taufiq. Jihad hujum, jihad untuk menyerang. Ya, adapun jihad difa', membela diri, lain perkara. Kalau musuh sudah datang, ya, masa kita tinggal diam. Ya, diserang Amerika, nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tetap memberikan keamanan. Ya, diserang masa kita diam, membela diri. Ya. Wabillahi taufiq. Naam, zaman berlalu. Sahabat sudah tidak ada, tabi'in sudah tidak ada. Terus jihad masih ada. Ditanya, fikum man sahiba ashabin nabi. Apakah ada di tengah kalian orang yang bersahabat dengan sahabatnya nabi? Yaitu apa? Tabi'ut tabi'in. Adakah di antara kalian tabi'ut tabi'in? Yuqalu na'am, ya masih ada. Fayuftahu, maka diberikan kemenangan kepada pasukan perang itu. Coba lihat ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Betapa sahabat itu ketika berada di tengah umat memberikan faedah besar, kebaikan. Ya. Kata Syekh Rabi, ya'ni ha'ula'i alladziina sahibu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihi minal khairil katsir. Orang-orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Lalu bagaimana dengan sahabat? Fahada dalilun ala khairiyati ashabi Muhammadin. Ini menunjukkan kebaikan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersahabat dengan sahabat saja menjadi sebab kebaikan dan banyak kebaikan padanya. Ya. Orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, ini juga demikian. Ternyata ya, mereka menjadi sebab kebaikan. Berarti sahabat Nabi adalah ya, orang-orang yang terbaik. Naam. Wabillahi taufiq. Kembali lagi pada pembahasan, kenapa Syekh Rabi menyebutkan ayat dan hadis tentang keutamaan apa? Sahabat. Ini untuk membantah orang-orang Rafidhah, membantah orang-orang yang apa namanya mencela sahabat, yang mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang diusir dari telaga itu adalah siapa? Sahabat. Nah, ini batil ini ucapan mereka ini. Nah, luar biasa. Nah, jadi ini maksud Syekh Rabi menyebutkan ya dalil-dalil tentang keutamaan sahabat yang ini semuanya menjadi pegangan bahwasanya tidak mungkin yang diusir dari telaga adalah siapa? Sahabat Nabi, tidak mungkin. Dan bukan mereka. Tetapi yang diusir adalah siapa tadi? Al-murtadun, orang-orang yang murtad. Nah. Asyahid intinya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana bil haud. Nabi telah mengabarkan kepada kita tentang adanya telaga. Wa annahu yakunu sabiqahum ila al haud. Dan Nabi mengabarkan beliau sampai terlebih dahulu di telaga. Nabi punya telaga dan Nabi yang sampai terlebih dahulu di telaga. Wa muhimmatuhu hunak. Dan Rasul sallallahu berada di telaga untuk apa? Wal israf. Untuk apa membantu atau untuk mengatur ala saqihim. Naam, air minum untuk umatnya alaihi salatu wassalam. Naam, beliau memperhatikan umatnya yang minum. Apa yang terjadi di hadapan beliau di mana? Di telaga. Sampai datang kejadian, sebuah kejadian ya, yukhadhu bi unasin dzatil yasar. Ada sekelompok datang dari kiri. Nah. Kemudian diusir. Fayaqul, maka Nabi mengatakan, Nabi sangat sayang kepada umatnya. Beliau melihat ini umatku. Jadi datang bersama dengan umat beliau alaihi salatu wasalam. Maka Nabi mengatakan, ummati, ummati, ini umatku, ini umatku. Kenapa diusir demikian? Wa fi riwayah, dalam sebagian riwayat, ashabi, ashabi. Nah, ini. Ini lebih lagi dipegangi oleh apa? Orang-orang Rafidhah. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan umatku, umatku, kenapa diusir? Dalam riwayat yang lain ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku, kenapa diusir? Naam. Kalimatnya ashabi berarti Abu Bakar diusir, Umar diusir, Utsman diusir. Loh kok seperti itu? Naam. Kembali lagi kita katakan ayat dan hadis menjelaskan tentang keutamaan apa? Sahabat. Berarti hadis ini yang menjelaskan diusirnya apa namanya? ya, umat Nabi yang Nabi memanggil ashabi-ashabi, itu bukan sahabat-sahabat yang dimaksud dalam ayat dan hadis. Dan terus siapa? Ya. Ya. Yaitu tadi orang-orang yang murtad. Nah, orang-orang munafik juga demikian. Orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, mereka murtad. Ya. Setelah keimanan mereka, antum ingat bagaimana kisah orang-orang munafikin yang mengolok-olok Nabi dalam perang Tabuk. Mereka mengolok-olok Nabi, bahaya mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok-olok sunnah. Hati-hati. Nah, tidak ada nilainya orang seperti ini. Walaupun memiliki dunia, namun lesanya mengecek Nabi, mengolok-olok sunnah. Mereka orang-orang munafik ketika itu sedang kumpul di jalan dalam perang Tabuk. Tiba-tiba mereka mengatakan, oh itu apa namanya, orang-orang itu maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka itu orang-orang yang pendusta. Lesanya paling dusta. Perutnya paling besar. Banyak makan, rakus. Penakut, perang gak berani. Tiga sifat ini ya ditujukan kepada Rasul dan sahabat. Ma ra'aina misla qurra'ina haula. Mereka itu para ahli Quran ya. Mereka itu adalah arghabu butunan, yang paling rakus, banyak makan. Wa akdzabu alsunan, paling dusta lisannya. Wa ajbanu 'indal liqa, dan paling penakut untuk perang. Turun ayat dalam surah At-Taubah yang mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur sesudah apa? Keimanan kalian. Yang seperti ini yang paling pantas untuk apa namanya? Diusir dari apa? Telaga. Lah kok Abu Bakar, Umar, Utsman? Iya, lahiriahnya mereka sahabat, maksudnya lahiriahnya bersama dengan Rasul. Ya atau tidak? Sholat bersama Rasul, ya, mengucapkan syahadat. Ya. Nah, bahkan yang ikut memakamkan adalah sahabat Nabi, seperti kisahnya Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, pemimpinnya orang munafikin, ya, dimakamkan sebagaimana layaknya kaum muslimin. Bahkan Abdullah, putranya Abdullah, namanya juga Abdullah anaknya. Ya, anaknya sahabat, tapi ayahnya pemimpin munafikin. Sampai datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, saya minta bajumu sebagai kafan ayahku, diberi oleh Nabi. Ya. Untuk menjaga perasaan siapa? Abdullah. Karena kematian ayahnya. Ya. Thayyib. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Saya lupa kisahnya. Jadi Nabi memberikan pakaian itu juga dalam rangka membalas budi. Budinya siapa? Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul yang pernah berbuat baik kepada Al-Abbas. Memberikan pakaian atau apa ketika itu. Nah, sehingga Nabi memang tidak pernah punya hutang budi pada siapapun. Yang ada adalah umat ini berhutang budi kepada siapa? Rasul. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ya, yang lebih pantas kan seperti itu. Ini orang-orang yang hidup di tengah Nabi, ya, lahiriahnya sahabat, namun mereka kufar. Ada itu orang-orang munafikin. Jadi bukan para sahabat yang dimaksud diusir dari apa? Telaga. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita simpulkan, orang-orang yang diusir dari telaga yang pertama adalah orang-orang yang apa? Murtad. Ya. Mereka terfitnah dengan fitnah riddah. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan, mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi, "Walladzina ahdatsu al-muradu bihim ashabur riddah." وبعض العلماء يدخل أهل البدع في هذا الطرد والإبعاد. Jadi sekali lagi, orang-orang yang diusir, yang dikatakan oleh Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sesudah engkau wafat ya Rasul, wahai Nabi, yang dimaksud adalah ahlu riddah, orang-orang yang murtad. Dan yang kedua, ba'dul ulama, sebagian ulama memasukkan pula termasuk yang diusir adalah ahlul bidah, ahlul bidah. Fitardi wal id'ad, dalam pengusiran mereka dan dijauhkannya mereka dari apa? Dari telaga. Mereka termasuk yang diusir dan dijauhkan. Kenapa ahlul bid'ah itu masuk di dalam golongan yang diusir? Karena mereka melakukan ihdas juga. Ahdasu ba'dak. Merubah agama ini. Nah, walaupun tidak sampai kepada derajat apa? Kekufuran barangkali. Namun mereka merubah agama. Di annal illata maujudah fihim. Karena ya, alasan kenapa diusir itu ada pada mereka, yaitu apa? Merubah agama. Wahiyat tabdil, yaitu merubah, wan nuqus lil wara, dan berjalan ke belakang. Rasul memerintahkan maju malah ke belakang. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan ini malah dia membuat sesuatu yang lain. Ini namanya apa? Ya, al bid'ah. Wahada maujud fihim. Wa mukhalafatu hadihi sallallahu alaihi wasallam maujudah fihim. Fayujadu fihim ma yastaujibu hadihil uqubah. Ini kesimpulannya. Jadi yang diusir oleh apa namanya malaikat Allah, yang dijauhkan dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam, dua golongan. Yang pertama adalah ahlul riddah, orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah ahlul bidah. Nah, dan kalau kita lihat ahlul bid'ah, ya, kebid'ahan itu sangat tipis dengan kekufuran. Bisa juga akhirnya mengantarkan kepada apa? Kekufuran. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Orang-orang yang mengagungkan siapa? Sayyid Badawi misalnya. Sayyid Badawi. Orang yang dianggap wali atau soleh di Mesir sana. Ahdasu, manusia melakukan kebidaahan-kebidaahan dalam ziarah kubur. Sampai akhirnya beribadah kepada selain Allah. Bernazar untuk Sayyid Badawi. Menyembelih untuk Sayyid Badawi. I'tikaf di kuburannya Sayyid Badawi. Dan manusia lebih bersemangat untuk beribadah di kuburannya Sayyid Badawi daripada pergi ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah dan haji. Nah, orang-orang yang mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ini seorang alim di abad yang ke-6. Syekh Abdul Qadir Jailani tentunya jauh dari zamannya sahabat, tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Seorang yang dulu bermadhab Syafi'i di dalam fikih, kemudian belajar juga madhab Hambali. Dan beliau seorang ahlu sunnah, seorang alim, seorang muhaddis, ahlul hadis. Ya. Namun kemudian orang-orang yang berikutnya mengkultuskan. Ya. Banyak kebidahan-kebidahan yang terkait dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ada kisah-kisah dusta, kisah-kisah palsu. Ya, tentang karomahnya siapa? Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, macam-macam kisahnya. Ya. Membuat orang itu sedih menyaksikannya. Nah, orang kalau punya hajat tertentu diperintahkan untuk menghadap ke Baghdad karena dikuburkan di Baghdad, demikian katanya. Baghdad itu apa? Irak. Sambil baca ayat kursi, ya, maju satu langkah. Nanti baca lagi ayat kursi, baca lagi, maju ke arah Baghdad. Itu nanti akan apa namanya mendapatkan ini dan itu. Ya. Ada buku yang menceritakan tentang apa manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, qasas, kisah yang demikian banyak. Ya, kisah-kisah yang tidak ada sanadnya sama sekali. Kemudian dikatakan siapa yang membaca ini sekian kali, maka hajatnya akan apa? Ya, terpenuhi. Nah, dan yang semisalnya. Maka betul-betul merubah agama ini. Al-bidah, ya, kebidahan itu merubah agama. Merubah agama. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Baik, sedikit lagi di sini disebutkan oleh Syekh Rabi ucapan Ibnu Abdul Bar. Wal Ibni Abdul Bar kalamun. Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah, beliau memiliki sebuah kalam, sebuah ucapan. Zakara fihi, di mana dalam ucapan beliau, beliau menyebutkan anna kullaman ahdasa fiddin, bahwasanya semua yang melakukan kebid'ahan dalam agama ini, merubah agama ini, fahuwa minal matrudin, maka dia pantas untuk diusir dari telaga. Ya. Seperti orang-orang khawarij, kal khawarij, orang-orang khawarij, warrawafid, dan orang-orang rafidah, wasair ashabil ahwa, dan semua pengikut hawa nafsu, wa annahum yadkhuluna fi hadzal wa'id, mereka semuanya masuk dalam ancaman ini, ancaman terusir dari apa? Telaga. Wabillahi taufiq. Nah, insyaallah taala akan kita bahas pada lembaran-lembaran berikutnya tentang orang-orang khawarij. Ya, tentang orang-orang apa? Khawarij. Nah, mereka betul-betul merubah agama. Baik. Sebagian hadis tentang khawarij kalau kita dengar, ya sepertinya kok bagaimana? Nah, sebagian orang mengatakan masa dikatakan anjing neraka. Ya. Ini orang tidak terima dengan hadis Nabi. Tetapi orang-orang yang beriman, itu sabda Nabi kita imani. Rasul mengatakan kilabu jahannam, atau kilabu nar. Mereka adalah anjing-anjing apa? Neraka, orang-orang khawarij itu. Nah, lahiriahnya mereka ibadah. Sholat, puasa, sampai pucet karena puasa setiap hari. Ya, sholat malam semalam suntuk, baca Qur'annya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan sahabat itu kalau melihat amalan mereka, menganggap amalan dirinya sedikit. Karena amalan khawarij itu lebih apa? Banyak. Dan mereka hidup di zaman sahabat masih banyak. Tapi kalau kita melihat bagaimana tingkah pola mereka dalam kehidupan, kita akan semakin sadar betul memang apa yang dikatakan oleh Nabi, mereka adalah kilabun nar. Anjing-anjing apa? Neraka. Betapa jeleknya mereka, ikhwatil kiram, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kan lebih jelek dari anjing. Rasul mengatakan Ali di surga. Ini berdasarkan wahyunya Allah. Allah mengabarkan kepada Nabi, Ali bin Abi Thalib ahlul jannah. Tiba-tiba orang khawarij mengatakan dia kafir di dalam neraka. Kita bunuh dia. Allah mengatakan Ali bin Abi Thalib ahlul jannah. Kemudian orang-orang khawarij mengatakan, oh dia di neraka. Kafir dia. Ya pantas kalau dia dikatakan sebagai apa? Gila bunna. Nah, mereka berkumpul, ya, ribuan orang. Untuk apa? Untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Untuk memerangi sahabat Nabi Ridwanullah Ali Majmain. Tidak ada di tengah-tengah mereka seorang pun dari sahabat. Mereka tumpahkan darah kaum muslimin. Ya. Apa yang seperti itu? Ya, seorang masih kagum dengan ibadah mereka. Jangan pakai perasaan. Di dalam kita menerima hadis Nabi. Nabi mengatakan mereka kilabun nar. Ya sudah, kita katakan mereka kilabun nar. Mereka adalah apa? Ya, anjing-anjing neraka. Tapi kalau pakai perasaan dan perasaan itu masih baik, niscaya akan mengikuti hadis. Kalau akalmu masih sehat, niscaya akan mengikuti hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Coba pikir sedikit saja dipikir. Ya. Kok bisa mereka ini menumpahkan darah-darah kaum muslimin, dikafirkan kaum muslimin. Kemudian mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, melakukan upaya pembunuhan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa Al-Asy'ari, tapi gagal semuanya. Yang berhasil mereka lakukan adalah membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Wabillahi taufiq. Oh iya, betul. Betul sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi membagi harta rampasan perang, ya, kepada ya sahabat-sahabat yang baru masuk Islam atau yang diharapkan masuk Islam, dikasih banyak ketika perang Hunain. Tapi seperti Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat besar, lah kok enggak dikasih? Ya. Kalau orang itu ya yakin perbuatan Nabi, amalan Nabi itu wahyu, pasti akan tunduk. Sahabat tunduk semuanya. Tapi Dzul Khuwaisirah yang dari dia nanti akan terlahir orang-orang Khawarij. Dzul Huwaisirah tiba-tiba mengatakan tanpa basa-basi, tanpa menyebut wahai Nabi, langsung ya Muhammad, hei Muhammad, kamu mbok berbuat adil, ini tidak adil. Ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil. Kau tidak adil ya Muhammad. Sampai para sahabat minta izin, ya Rasulullah izinkan saya penggal dia. Umar bin Khattab, ya Rasulullah izinkan saya bunuh dia. Kata Nabi, lah jangan, jangan. Nah, lahiriahnya dia bersama dengan apa? Kaum muslimin. Nabi kemudian mengatakan, apa kalian tidak percaya kepada aku? Padahal Allah mempercayaiku. Kalau saya tidak adil, terus siapa lagi yang akan adil? Kalau saya aja tidak dikatakan adil, lalu selain aku terus bagaimana? Ya. Marah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, pantas kalau orang-orang seperti itu dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Kilabu, kilabun nar, kilabu jahannam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, kesimpulan terakhir bahwasanya yang diusir dari telaga itu yang pertama adalah orang-orang yang murtad, yang kedua adalah orang-orang yang apa? Mereka termasuk ahlul bid'ah, masuk di dalamnya orang-orang khawarij, orang-orang rafidah, orang-orang mu'tazilah, dan orang-orang yang mereka merubah agama ini dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Ini barangkali yang bisa kita baca dari syarah Syekh Rabi Ibn Hadi dan beberapa ta'liqat yang semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.